إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan jenis-jenis dan perincian dari al-ismul ladzi la yansharif, yaitu kata benda, kata benda yang tidak menerima harokat tanwin. Setelah kita sebutkan satu persatu dari jenis-jenisnya yang semuanya berjumlah 12 jenis. Nah, dari 12 jenis tersebut, ikhwan, dari jenis-jenisnya, di samping itu merupakan jenis ismul ladzi la yansharif, maka di samping itu apabila ada pertanyaan apa yang mencegah dia dari tanwin atau apa yang menjadikan dia ismul ladzi la yansharif, maka dijawab dengan jenis tersebut. Seandainya jenis sighah muntahal jumu', sighah muntahal jumu' yang mengikuti pola mafa'il atau mafa'il, maka ditanya seandainya mendapati masajid, masajid. Nah, kita mengetahui masajid ini jenis ismul ladzi la yansharif yang mengikuti pola mafa'il atau dengan jenis sighah muntahal jumu'. Sehingga kalau ditanya masajid, kenapa tidak ditanwin? Jawabannya adalah karena dia sighah muntahal jumu'. Atau seandainya kita mendapati suatu kata ismul ladzi la yansharif lafadz ghadban atau syab'an. Nah, qadban atau syab'an ini ismul ladzi la yansharif dari jenis al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Kalau ditanya qadban kenapa tidak ditanwin, maka jawabannya karena dia adalah sifat yang bertambahkan alif dan nun, atau al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun, dan seterusnya. Nah, di samping dia adalah jenisnya, maka di samping itu dia adalah yang mencegah kata benda tersebut dari tanwin. Baik, kita lanjutkan sekarang adalah syarat-syarat. Syarat-syarat al-mamnu' minas sharaf. Sehingga tidak secara mutlak dari yang disebutkan di atas dari jenis-jenis ismul ladzi la yansharif, pasti seluruhnya adalah ismul ladzi la yansharif, yakni berlaku padanya hukum-hukumnya. Akan tetapi ismul ladzi la yansharif akan berlaku hukum-hukumnya apabila dia telah terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya, dan dalam ini disebutkan ada dua syarat. Ada dua syarat ismul ladzi la yansharif akan berlaku padanya hukum-hukumnya. Sehingga apabila tidak terpenuhi atau salah satunya dari dua ini, maka ismul ladzi la yansharif tersebut tidak berlaku padanya hukum-hukumnya, sehingga dia sama seperti isim-isim atau kata benda yang lainnya. Bisa dikasroh, bisa dikasroh. Nah, yang pertama, syarat yang pertama adalah alla yakuna mudhafan. Alla yakuna mudhafan. Tidak diidofahkan. Tidak diidofahkan atau dengan bahasa lain, tidak menduduki kedudukan mudhaf. Atau dengan bahasa lain, tidak sebagai mudhaf. Nah, di sana sudah pernah kita bahas susunan dalam bahasa Arab, ada yang disebut dengan apa? Mudhaf mudhafun ilaih. Iya kan? Mudhaf mudhafun ilaih. Kalau ada mudhaf, pasti ada pasangannya, yaitu mudhafun ilaih. Nah, ismul ladzi la yansharif apabila dia menduduki sebagai mudhaf, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum ismul ladzi la yansarif. Tidak berlaku padanya apabila dia menduduki sebagai mudhaf. Di sini kita baca dulu misal contoh. Shallaitu fi masajida. Shallaitu fi masajida. Ini contoh kalau ismul ladzi la yansarif tersebut tidak sebagai mudhaf, sehingga berlaku padanya hukum-hukum al-mamnu' minas sharaf. Oleh karenanya fi masajida di fathah. Fathahnya adalah tanda dari majrur, pengganti dari kasrah. Namun yang kedua di situ, apabila dimudhafahkan, disandarkan. Shallaitu fi masajidihim. Kata benda kalau bergabung atau bersambung dengan dhamir, kata ganti, itu tidak lain. Pasti susunannya itu mudhaf-mudhafun ilai. Pasti. Apabila ada kata benda yang disambung dengan, bergabung dengan dhamir atau kata ganti. Seperti di sini, masajidihim. Masajid, ini mudhaf. Hum atau him di sini adalah mudhafun ilai. Karena him ini termasuk dari dhamir, ya kan? Huwa, huma, hum. Nah, kata benda kalau bergabung itu pasti. Dengan dhamir pasti dia susunannya mudhaf mudhafun ilaih. Pasti mudhaf mudhafun ilaih. Sehingga masajid di situ sebagai mudhaf. Adapun hum di situ sebagai mudhafun ilaih. Masajid sebagai mudhaf, hum sebagai mudhafun ilaih. Nah, berhubung di sini masajid dia statusnya atau berkedudukan sebagai mudhaf, maka tidak lagi beramal padanya hukum-hukum mamnu' minas sharaf. Oleh karenanya, meskipun ada huruf jar, maka dia seperti kata benda yang lainnya, yaitu di kasrof fi masajidihim, bukan fi masajidahum, namun fi masajidihim, fi masajidihim. Nah, di kasroh. Loh, bukannya dia itu mamnu' minas sharaf? Iya, dia mamnu' minas sharaf. Namun dalam hal ini, dia tidak berlaku padanya hukum-hukumnya. Loh, kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Mamnu' minas sharaf akan berlaku hukum-hukumnya apabila dia bukan sebagai mudhaf. Contoh lain, seperti dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Walaupun mudhaf-mudhafun ilaihi ikhwan itu banyak jenis-jenisnya. Kalau yang biasa kita sebutkan untuk memudahkan mengetahui mudhaf-mudhafun ilaihi itu nakirah bertemu setelahnya ma'rifat, iya kan? Nakirah bertemu setelahnya ma'rifat. Atau mudhaf-mudhafun ilaihi itu adalah kata benda yang bergabung dengan dhamir atau kata ganti. Nah, walaupun di sana juga ada mudhaf mudhafun ilaihi yang nakirah setelahnya itu nakirah. Namun ini mungkin berat untuk menjelaskan, namun jarang diketahui, jarang didapati maksudnya. Walaupun ada seperti dalam firman Allah, laqad khalaqna fi ahsani taqwim. Atau bisa membuka surah At-Tin. Ayat berapa itu, Pan? At-Tin wa zaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Nah, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم. أحسن itu mudhaf, taqwim mudhafun ilaih. Padahal ahsan di sini adalah saya tulis في أحسن تقويم. Ahsani taqwim. Taqwimin. Fi ahsani taqwimin. Ahsan ini mudhaf. Taqwim mudhafun ilaih. Nah, di sini ahsan dia di kasrah meskipun dia termasuk dari jenis ismul ladzi la yansarif. Yaitu dari mana, ikhwan? Dari al-wasfu ma'a apa? Waznil fi'il. Al-wasfu ma'a waznil fi'il. akbar, ahsan, ya kan? Ya kan? Al-wasfu ma'a ma'a waznil fi'il. Dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Nah, berhubung karena dia di sini sebagai mudhaf, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum al-mamnu' minas sharaf, sehingga dia diberlakukan seperti kata benda yang lainnya. Kalau ada huruf jar berarti di kasrah. Kalau ada huruf jar berarti dia di kasrah. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Karena dia sebagai mudhaf. Atau di dalam surah At-Tin juga ayat terakhir. Ayat yang terakhir berbunyi apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bi ahkami al hakimina. Nah. Ahkamil hakimin. Ini baik, ini huruf jar ya kan? Ahkamil hakimin ini juga susunan mudhaf mudhafin ilaih. Ahkam nakirah al-hakimin ma'rifat. Ada alif lamnya. Ahkam ini juga termasuk jenis ismul ladzi la yansharif. Dari jenis mana, Ikhwan? Hah? Al-wasfu ma'a waznil fi'il. Sama dengan ahsan ahkam. Mengikuti pola af'al. Sama-sama ismul ladzi la yansharif. Namun di sini dia dikasroh. Dia dikasroh. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf. Karena dia sebagai mudhaf. Kalau seandainya ini dibuang, berarti dia tidak sebagai mudhaf, iya kan? Maka berarti dia harus dikasroh. Di ahkama. Di ahkama. Karena dia tidak sebagai mudhaf. Namun ketika ada al-hakimin, sehingga menjadikan dia sebagai susunan mudhaf, maka dia harus dikasroh. Karena syaratnya itu tidak boleh mudhaf. Al-mamnu' minas sarfi, syaratnya tidak boleh mudhaf. Seperti pada contoh di kitab tersebut. Atau mungkin pada ucapan. Pada ucapan. Fi madarisil qaryah. Seandainya. Fi madaris. Madaris al qaryah. Di sekolah-sekolah kampung atau desa. Nah, di sini antum mendapati ini mudhaf-mudhaf nilai, Ikhwan. Yang mana mudhaf-mudhaf nilainya ini? Madaris al-madrasah al-qaryah. Madaris nakirah al-qaryah ma'rifat. Nakirah ma'rifat keseringannya mudhaf-mudhaf nilai. Nah, madaris ini termasuk ismul ladzi la yansharif. Dari jenis mana, Ikhwan? Dari jenis sighah muntahal jumu, mengikuti pola mafa'il dan atau mafa'il. Dia termasuk dari ismul ladzi la yansharif dari jenis sighah muntahal jumu. Nah, seharusnya ismul ladzi la yansharif itu kan apabila di jar ada huruf jar berarti harus di fathah, iya kan? Biasanya. Nah, karena berhubung di sini dia sebagai mudhaf, maka tidak berlaku padanya hukum-hukum ismul ladzi la yansharif. Dia seperti kata-kata yang lainnya, seperti al-bait atau al-buyut. Kalau ada huruf jar, ya harus dijar. Karena apa? Karena dia sebagai mudhaf. Beda halnya nanti kalau seandainya al-qarya ini dihapus, nah berarti dia statusnya tidak lagi sebagai mudhaf. Iya kan? Tidak lagi sebagai mudhaf. Maka harus di fathah fi madarisa. Fi madarisa. Namun di sini apabila dimunculkan lagi mudhaf, mudhafun ilaih, sehingga dia sebagai mudhaf, mudhafun ilaih, maka harus di kasrah. Nah, sehingga dia tidak berlaku apabila ismul ladzi la yansharif tersebut sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf. Dan antum perlu perhatikan, syaratnya tadi adalah dia tidak sebagai mudhaf. Namun apabila ismul ladzi la yansharifnya sebagai mudhafun ilaihnya, sebagai mudhafun ilaihnya, maka tetap dia berlaku hukum-hukum ismul ladzi la yansharif. Yang menghalangi dia dari hukum ismul ladzi la yansharif apabila dia sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf ini. Nah. Namun kalau dia sebagai mudhafun ilaihnya, tetap berlaku padanya ismul ladzi la yansharif. Contoh. Contoh, abu-abu, abu-abu madaris. abwabu madaris, pintu-pintu sekolah. Abwabu madaris. Ini juga sebenarnya susunannya mudhaf-mudhafun ilaih. Ini susunannya mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhafnya yang depan, ini mudhaf. Madaris sebagai mudhafun ilaih. Nah, kalau dalam hal ini, madaris tetap diberlakukan padanya hukum-hukum ismul ladzi la yansharif. Tetap. Karena dia sebagai mudhafun ilaih, sehingga abwabu seharusnya dia apa? Madarisi, iya kan? Di kasroh. Karena dia mamnu' minas sharaf, maka abwabu madarisa. Yang mencegah dia dari hukumnya itu hanya pada saat dia sebagai mudhaf. Namun selain dari itu, maka dia tetap berlaku padanya hukum-hukum ismul ladzi la yansharif. Seperti pada apa namanya dulu sulughah jilid 1. Hitungan-hitungan al-adad wal ma'dud, iya kan? Salasu atau salasatu masajid. Salah satu masajid. Nah, masajid. Ini sudah kita sebutkan dahulu. Kalau al-adad wal-ma'dud, hitungan ketiga sampai ke sepuluh, itu pasti susunannya mudhaf mudhafun ilaih. Al-adad, hitungannya itu sebagai mudhaf. Adapun yang dihitung, ma'dudnya sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Maka di sini ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Biasanya mudhafun ilaih harokatnya pasti apa? Kasroh. Iya kan? Seharusnya masajidi. Iya kan? Karena masajid berhubung ini ismul ladzi la yansharif, maka dia di fathah. Masajidah. Salah satu masajidah. Nah. Sehingga sekali lagi, yang mencegah dia dari ismul ladzi la yansharif, apabila dia sebagai mudhaf. Ingat, sebagai mudhaf saja. Kalau dia sebagai mudhaf, tetap. Kalau dia sebagai mudhafun ilaih, tetap dia berlaku padanya hukum-hukum ismul ladzi la yansharif. Tetap berlaku padanya ismul ladzi la yansharif. Yang mencegah hanya apabila dia sebagai mudhaf ini. Nah, bisa dipahami, kawan? Jalan ya. Termasuk mudhaf mudhafun ilaih, kalau jenis-jenisnya kan yang bergabung dengan dhamir atau kata ganti. Nah, apalagi nakirah bertemu setengah setelahnya ma'rifat. Nah, ini semuanya susunan mudhaf mudhafun ilaih. Sekali lagi, syaratnya mudhaf, syarat ismul ladzi la yansharif berlaku padanya hukum-hukum apabila dia bukan sebagai mudhaf. Alla yakuna mudhafan. Dia tidak sebagai mudhaf. Tidak sebagai mudhaf. Adapun selain dari itu, maka berlaku padanya ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif. Namun apabila dia sebagai mudhaf, maka dia seperti isim-isim yang lainnya. Seperti isim-isim yang lainnya. Dia mulghah, tidak beramal, padanya ismul ladzi la yansharif. Nah. Syarat yang kedua, ayyakuna mujarradan min al. Ayyakuna mujarradan min al. Syarat yang kedua adalah tidak bergabung dengan al atau alif lam. Tidak bergabung dengan alif lam. Kalau dia bergabung, dan ini pembahasannya lebih meluas lagi, status apapun dia, ismul ladzi la yansharif, dia sebagai apapun statusnya atau kedudukannya, kalau sudah bergabung dengan alif lam, maka dia tidak lagi beramal. Tidak lagi bekerja. Tidak lagi berlaku hukumnya, hukum-hukum ismul ladzi la yansharif. Seperti contoh di situ. Ta'allamtu fi madarisa. Ta'allamtu fi madarisa. Ta'allamtu, saya belajar. Fi madarisa, di sekolah-sekolah. Madaris jamak dari madrasah. Nah, di sini beramal kadanya fi madarisa, dia bekerja atau berlaku padanya hukum-hukum mamnu' minas sharaf. Karena dia bukan sebagai mudhaf dan juga pula tidak pula bergabung dengan alif lam. Namun ketika madaris di situ dimasukkan alif lam padanya, seperti contoh ta'allamtu fil, ada alif lamnya, iya kan? Maka bukan lagi fil madarisa, menjadi fil madarisi. seperti kata benda yang lainnya. Loh, bukannya dia mamnu' minas sharaf? Iya, dia mamnu' minas sharaf, namun tidak berlaku badannya, tidak beramal, tidak bekerja. Disebabkan ada penghalangnya yaitu alif lam. Yaitu alif lam. Nah, sehingga dengan adanya alif lam tersebut mencegah dari hukum-hukum ismul ladzi la yansharif. Contoh yang kedua, an mughirah. Mughirah ini nama orang. Berarti dari jenis mana ini mamnu'nya sharfinya? Hah? Al-alam ma'a at-ta'nits, ya kan? Al-alam ma'a ta'nits, nama dan ta'nits atau perempuan. Nah, walaupun di sini mughirah ada laki-laki, namun jenis namanya itu ada ta' marbutah seperti perempuan. Nam an mughirata. Jelas an mughirata, dia beramal. Iya kan? Bekerja, mamnu' minas sharifinya. Ada huruf jar an mughirah di fathah karena dia mamnu' minas sharaf. Nah, mamnu' minas sharaf yang mencegah dia dari tanwin adalah al-alam ma'at ta'nits. Namun ketika al-mughirah dimasukkan alif lam padanya, menjadi al-mughirah, maka mamnu' minas sharfinya tidak lagi beramal, batal. Sehingga dibaca anil mughirati. Bukan anil mughirata. Loh, kenapa di sini? Kok di sini kan mamnu' minas sharaf? Iya, dia mamnu' minas sharaf, namun sudah dibatalkan mamnu' minas sharfinya dengan adanya alif lam ketika masuk pada kata tersebut. Nah, seperti ini seandainya. Nah, abwabu madarisa. Di sini madaris tetap berlaku padanya hukum-hukum mamnu' minas sharaf, iya kan? Tetap baginya berlaku hukum mamnu' minas sharaf. Namun apabila madaris ini kita masukkan alif lam, al-madaris menjadi al-madaris, maka al-madaris ini tidak lagi berlaku padanya mamnu' minas sharaf, sehingga harokatnya harus diapakan, Iwan? Di kasroh. Harus di kasroh.